السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Muzakirah Al-Hadis An-Nabawi Fil Aqidah Wal Ittiba' karya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-15. Al-Hadis Al-Khamis Ashar, hadis yang ke-15. أليس الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال؟ أليس الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال؟ Bukankah berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang paling utama? Nah. Kemudian beliau membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, inna awwal an-nas yuqda yawm al-qiyamah, inna awwal an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Sesungguhnya manusia yang pertama kali akan diadili, akan dihakimi atau diputuskan pada hari kiamat adalah rajulun, seseorang ustushida, yang di kehidupan dunia dia dianggap mati syahid karena mati di medan tempur, mati dalam sebuah amalan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Fa'utiya bihi, maka orang tersebut kemudian didatangkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, fa'arrafahu ni'amahu, maka Allah Azza wa Jalla memberitahukan, memperkenalkan kenikmatan-kenikmatannya yang akan diperoleh oleh seseorang yang mati syahid. Fa'arafaha, maka dia pun mengetahui nikmat yang begitu besar tersebut. Qala, maka kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman atau berkata kepada orang tadi, fama amilta fiha, apa yang kau amalkan untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang sangat besar ini? Qala, maka orang tadi menjawab, qataltu fika hatta stushhidtu, qataltu fika, aku berperang di jalanmu. Hatta stushhidtu, sampai aku mendapati diriku syahid di medan tempur, di medan perang, di medan jihad fisabilillah. Qala, maka ketika orang tersebut mengatakan qataltu fika, aku berperang di jalanmu untuk mengharapkan keridhaanmu atau untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, maka Allah Azza wa Jalla yang mengetahui niatan-niatan seseorang, isi hati yang sebenarnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li'an yuqal, akan tetapi engkau berperang li'an yuqal, untuk disebut-sebut, untuk dikatakan atau digelari sebagai jari, sebagai seorang yang pemberani, sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang yang pemberani. Faqad qil, dan gelar tersebut telah diraih, telah engkau dapatkan di kehidupan dunia. Engkau disebut-sebut oleh mereka sebagai pahlawan, engkau disebut oleh mereka sebagai seorang pemberani, bahkan sebagiannya mengatakan engkau adalah seorang syahid. Nah, maka Allah Azza wa Jal di yaumil qiyamah, di hari yang yaumat tublas sarair, pada hari yang akan ditampakkan segala niatan-niatan, isi hati dan rahasia-rahasia yang tersembunyi dari pandangan manusia, Allah Azza wa Jalla pada hari tersebut mengetahui niatan yang sesungguhnya. Di mana dia berperang bukan karena Allah Azza wa Jalla, dia berperang bukan dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi, tetapi dia berperang agar disebut-sebut, meraih penghargaan sebagai seorang yang syahid, atau sebagai seorang jari, atau sebagai seorang pahlawan. Dan itu telah didapatkan gelar tersebut di kehidupan dunia sesuai dengan niatannya. Tsumma umira bihi, kemudian dia pun diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka dia pun diseret dengan ditelungkupkan wajahnya dalam posisi menghadap ke bawah, ya diseret hatta ulqiya finnar, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iyadan billah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kerugian yang seperti ini. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana. Yang kedua adalah seseorang yang dia mempelajari ilmu agama, yang dia talabul ilmi, wa 'allamahu, kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut. Wa qara'a al-Qur'an, dan dia pun membaca Al-Qur'an. Bahkan dia hafidzul Qur'an, seorang yang hafal Al-Qur'an. Fa utiya bihi, maka dia pun didatangkan di hadapan Allah. Fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha, maka Allah pun memperkenalkan, memperlihatkan, memberitahukan kepadanya nikmat-nikmat yang akan dia raih jika dia melakukannya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Maka dia pun mengetahui nikmat yang begitu besar tersebut. Qala fama amilta fiha, apa yang engkau amalkan untuk mendapatkan nikmat-nikmat tersebut? Nah, Maka seorang talibul ilmi atau seorang da'i atau seorang hafid ini mengatakan ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa'qara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari ilmu, aku mengajarkan ilmu dan aku membaca Al-Quran karenamu ya Allah, ikhlas karena engkau ya Allah. Dia mengatakan seperti itu di hadapan Allah, Zat yang maha mengetahui isi hati manusia, Zat yang maha mengetahui niatan-niatan yang sesungguhnya yang sebenarnya, apakah dia ikhlas atau tidak, apakah dia meniatkan karena Allah atau karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan manusia, atau dia ingin mendapatkan kedudukan dari kedudukan-kedudukan dunia. Maka Allah Azza wa Jalla pun mengatakan kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alimun wa qara'tal qur'ana liyuqal huwa qari' faqad qil. Engkau telah berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma, akan tetapi engkau mempelajari ilmu tujuannya agar engkau disebut-sebut, dikatakan sebagai seorang alim, atau dikatakan sebagai seorang da'i, atau dikatakan sebagai seorang ustaz dalam bahasa kita. Wa qara'ta al-Qur'an liyuqal huwa qari. Dan engkau membaca Al-Qur'an tujuannya agar disebut-sebut sebagai seorang qari atau sebagai seorang hafid. Faqad qil, dan gelar itu sudah engkau raih. Gelar itu sudah didapatkan di kehidupan dunia. Engkau dikatakan sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama, sebagai seorang da'i, sebagai seorang ustaz, dikatakan sebagai seorang qari, sebagai seorang hafid, atau sebagai seorang ahlul Qur'an. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulkiya finna. Kemudian dia pun diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam api neraka, kemudian dia diseret dengan ditelungkupkan wajahnya, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan orang yang kedua. Yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaihi wa'atahu min asnafil mali kullihi. Seseorang yang Allah Azza wa Jal memberikan kelapangan, keluasan rizki kepadanya. Wa'atahu min asnafil mal kullihi. Dan Allah Azza wa Jal memberikan berbagai macam bentuk harta benda seluruhnya. Dia diberikan harta benda yang beraneka ragam, bermacam-macam. Pertaniannya ada, peternakannya ada, perdagangannya ada, komplit, lengkap. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka orang kaya ini pun didatangkan dan diperkenalkan nikmat-nikmatnya, diberitahukan, diperlihatkan, ini yang akan kau dapatkan jika ikhlas. Fa'arafah, kemudian dia pun mengetahui betapa besarnya nikmat tersebut. Qala fama amilta fiha. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman mengatakan, apa yang kau lakukan untuk mendapatkan nikmat-nikmat tersebut? Apa yang kau lakukan dengan hartamu untuk mendapatkan nikmat-nikmat ini? Qala, maka orang ini menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqu fiha illa anfaqtu fiha laka. Ma taraktu min sabilin, Tidaklah aku membiarkan ada satu jalan pun yang kau sukai, yang kau cintai, untuk harta tersebut diinfakkan di tempat tersebut atau di jalan tersebut, kecuali aku pasti menginfakkan hartaku untukmu ya Allah, karenamu ya Allah. Nah, setiap ada peluang-peluang untuk memberikan ta'awun, dana, infak, sodakoh, memberikan donasi, maka dia pun ada. Pembangunan masjid, dia pun memberikan infaknya. Pembangunan madrasah, dia pun memberikan infaknya. Membantu orang sakit, dia pun memberikan infaknya. Membantu pondok pesantren, membantu fakir miskin, membantu janda-janda dan anak yatim, membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh, menghutangi mereka, menutupi hutang-hutang mereka, dan seterusnya. Tidak ada satupun jalan yang kau sukai untuk diinfakkan di jalan tersebut, kecuali aku telah menginfakkannya karenamu ya Allah. Nah, maka Allah Azza wa Jalla menjawab, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Akan tetapi engkau melakukan hal itu agar engkau disebut-sebut, dikatakan sebagai seorang jawad, sebagai seorang yang dermawan, sebagai seorang yang mulia, yang dermawan. Fakotil, dan gelar itu sudah diraih, sudah didapatkan. Si fulan, seorang jawad, seorang yang dermawan, masya Allah, selalu terdepan, selalu membantu dimanapun berada. Setiap kali ada donasi, dia yang terdepan, dia yang membantu. Nah, dan gelar itu sudah didapatkan di kehidupan dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma ulqiya finnar. Kemudian dia pun dilemparkan atau dia pun ditarik, diseret dengan ditelungkupkan wajahnya menghadap ke bawah, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla, seperti laki-laki yang pertama dan yang kedua. Akhraja Muslim wa Ahmad wa Nasa'i. Rawi hadis, perawi hadis yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, taqaddama tarjamatuhu fi syarh al-hadis. Telah lewat biografi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pada syarah hadis nomor ke-11. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika meriwayatkan hadis ini, beliau langsung pingsan. Nah, merasa takut dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan bahaya yang sangat besar dari seseorang yang dia beramal bukan karena Allah Azza wa Jalla, mengajarkan ilmu bukan karena Allah, mempelajari ilmu bukan karena Allah, membaca Al-Quran bukan karena Allah, berjihad bukan karena Allah, berinfak bukan karena Allah Azza wa Jalla. Demikianlah para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, bersamaan dengan amalan dan keutamaan mereka yang sangat tinggi, yang sangat besar, mereka adalah manusia yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Paling takut amalan-amalan mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh para sahabat, mereka ya khafun ala nafsihi, mereka mengkhawatirkan dan menakutkan terhadap diri-diri mereka terjangkiti penyakit kemunafikan, sangat takut terjatuh di dalam kemunafikan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang merasa aman, walaupun itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang kedua yang terbaik setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. khalifah Rasulullah alaihi salatu wasallam yang dijamin masuk ke dalam jannah. Beliau merasa takut terjangkiti penyakit nifaq, sehingga sampai beliau bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman yang beliau dikenal sebagai sahibus sirri Rasulullah alaihi salatu wasallam, sebagai pemegang rahasia Rasulullah alaihi salatu wasallam, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitahukan nama-nama orang-orang munafik kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya dan meminta kepada Hudzaifah ibn al-Yaman dengan nama Allah, hal sammani Rasulullah alaihi salatu wasallam minhu, apakah Nabi alaihi salatu wasallam menyebut namaku termasuk dari jajaran mereka orang-orang munafikin. Beliau merasa takut dan merasa khawatir terjatuh di dalam an-nifaq. Begitulah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tidak ada yang merasa takut dari kemunafikan kecuali dia adalah sebagai seorang mukmin. Nah, dan mereka-mereka yang merasa aman tidak akan terjangkiti penyakit kemunafikan, maka dia dikhawatirkan sebagai seorang munafik, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu untuk mentazkiyah, mensucikan dirinya sendiri, memberikan rekomendasi kepada dirinya sendiri, sehingga dengan ini tidak ada peluang bagi kita untuk merasa ujub, merasa bangga diri, merasa sombong di atas orang lain, merasa tinggi di atas yang lainnya, kemudian dia meremehkan saudaranya karena dia merasa sebagai seorang yang telah banyak berjasa di dalam dakwah, dia merasa telah banyak berjasa di dalam urusan donasi, di dalam urusan bantu-membantu, dia merasa telah banyak amalannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka enggak boleh seseorang kemudian dia merasa ujub yang akan mengantarkan dirinya kepada kibir, kepada sombong, meremehkan saudara-saudaranya, meremehkan orang lain, memandang orang lain lebih rendah daripada dirinya. Lihat dan perhatikan isi hadis tersebut. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam yang dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Azza wa Jal bukan seseorang yang di kehidupan dunia dikenal sebagai seorang pemabuk, sebagai seorang perampok, sebagai seorang pezina, atau sebagai seorang peminum khamr. Bukan. Tetapi di kehidupan dunia dia menampakkan dirinya betul-betul mengamalkan amal saleh yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa, yang sangat mulia di dalam Islam. Amalan jihad fisabilillah, amalan dakwah. Demikian juga menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Al-mufradat, kita masuk pada al-mufradat, kosakata. Yuqda alaihi yuhakam wa yuhasab. Inna awwal an-nas yuqda yawm al-qiyamah alaihi. Yuqda alaihi artinya yuhakam, dia diadili, yang dihukumi dan yang dihisab. Pertama kali yang dihisab. Ustushida nala syahada fima yabdu linnasi annahu qutila fi sabilillah. Ustushida artinya nala syahada, dia meraih mati syahid, fima yabdu linnasi, pada apa yang tampak dan dinilai oleh manusia. Manusia melihatnya dia meninggal fi sabilillah. Annahu qutila fi sabilillah, karena dia meninggal terbunuh di jalan Allah. Sehingga yang tampak yang dinilai oleh manusia dia mati syahid. Jari'un syuja'un, Jari adalah syuja, yakni pemberani. Syuja'un. Suhiba jurran mabduhan ala batnihi wa wajhihi bi'unfin wa syiddah ihanatan lahu. Yang dia diseret dengan mabduhan, dengan ditelungkupkan, ala batnihi, ditelungkupkan di atas perutnya. Ya, perutnya menghadap ke arah bawah. Wa wajhi, demikian juga wajahnya menghadap ke arah bawah. Bi'unfin wa syiddatin, dengan kasar dan dengan keras sebagai bentuk penghinaan kepadanya. Nah, dengan kasar, dengan keras oleh malaikat-malaikat yang tidak mengenal kasih sayang, malaikat yang bengis, malaikat yang kejam. Ulqiya udifa warumiya finna, yaitu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Asnaf al-mal anwa'uhu, berbagai jenis harta. Ya, gambarannya perdagangannya ada, pertaniannya ada, perkebunannya ada, mungkin perikanannya ada, apapun ada. Jawadun sakhi karim, seorang yang dermawan, seorang yang mulia. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global pada hadis tersebut, inna fi masiri haulai thalatha al-ashkiya la'ibratan wa dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya tempat kembali tiga orang yang celaka tersebut, yang tempat kembalinya adalah api neraka Allah Azza wa Jal, betul-betul la'ibratan, mengandung pelajaran, wa dzikra, dan mengandung peringatan, liman kana lahu qalbun, bagi mereka-mereka yang masih memiliki hati yang sehat, aw alqas sam'a, masih bisa mempergunakan pendengarannya dengan baik, wa huwa syahid, dalam keadaan dia melihat dan membaca ancaman-ancaman tersebut. Ma baluhum wa man ladhi dahahum, ada apa dengan mereka dan apa yang merusak amalan soleh yang mereka lakukan? Alaisal jihadu fi sabilillahi afdhalul a'mal. Ini yang menjadi judul dalam bab kita. Bukankah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling mulia, amalan yang paling tinggi? Sudah berjihad di jalan Allah terbunuh lagi, kenapa dia masuk ke dalam api neraka? Apa sebabnya? Apa yang menjadikan dia seperti itu? Maka di dalam kisah ini betul-betul mengandung pelajaran dan peringatan bagi yang masih memiliki hati yang sehat, untuk dia berpikir dan memahami kesudahan mereka-mereka yang tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan dia mampu menggunakan pendengarannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dia melihat dan membaca kisah-kisah tersebut disebutkan dalam hadis yang sahih. Alaysa huwa dzurwatu sanamil Islam? Bukankah jihad di jalan Allah merupakan puncak tertinggi di dalam Islam? Alaysa lil mujahid fi sabilillahi mi'ata darajah ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard? Bukankah seorang yang berjihad di jalan Allah dia akan mendapatkan 100 derajat, 100 tingkatan. Ma baina darajataini, di mana jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya, kama baina samai wal ard, sebagaimana jarak antara langit dengan bumi sangat jauh. Jarak antara dua derajat, satu derajat dengan di atasnya, itu baina samai wal ard, antara langit dengan bumi. Sementara orang yang berjihad yang mendapatkan 100 derajat. Ya, seberapa luasnya? Hanya Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui. Alaysa syuhada ahya inda rabbihim yurzakun? Bukankah orang-orang yang mati syahid mereka hidup di sisi Allah Azza wa Jalla, yurzakun, dalam keadaan terus mendapatkan rizki, mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa yasrahuna fil jannah haitsu syaa'u, dan dia bisa berkelana di dalam jannah, bisa berangkat pergi dan pulang di dalam jannah, haitsu syaa'u, ke arah mana yang mereka inginkan, kemanapun yang mereka inginkan, yang mereka kehendaki. Bagi mereka yang betul-betul dia berjihad karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa nasib mereka bisa celaka seperti itu? Kenapa mereka bisa masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa sebabnya? Dan yang kedua, alaisal ulama waratsatul anbiya, bukankah para ulama adalah pewaris para nabi? Bukankah para ulama adalah pewaris para nabi? Mereka adalah orang-orang yang mulia. Kenapa seseorang yang dijuluki, digelari sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama, bisa masuk ke dalam api neraka? Alam yakulillah, bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Bukankah Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat mereka dengan setinggi-tingginya? Nah, kenapa orang ini justru masuk ke dalam api neraka? Wahadal mutasaddiq al-muhsin alladhi la yatruku sabilan yuhibbuhallahu illa anfaqa fiha. Demikian juga orang yang bersedekah, yang telah berbuat baik ini, yang sungguh dia tidak membiarkan ada satu pintu, satu celah, satu jalan yang dicintai oleh Allah kecuali pasti dia berinfak di jalan tersebut, di tempat tersebut. Alaysallahu yuthibu 'alal hasanah asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin kathira. Bukankah Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan di mana satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat yang lebih daripada itu. Khususan idza kana al-badlu fi sabilillah, terkhusus apabila harta yang dia jermakan tersebut, yang dia korbankan tersebut adalah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam yahuth rabbuna 'alal badal wal infaq fi sabili? Bukankah Allah Azza wa Jalla telah menghasung, mendorong seseorang untuk berkorban dan berinfak, berderma di jalan Allah Azza wa Jalla? Kenapa justru orang ini masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla? فَمَنْ لَذِي أَصَابَهُمْ وَجَعَلَهُمْ أَوَّلَ مَنْ يُقْضَ عَلَيْهِ وَيُقْدَفَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ أَعَادَنَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَصِيرِ. Maka apa yang menimpa mereka dan menjadikan mereka sebagai orang yang pertama diadili dan dihukumi, serta orang yang pertama dilemparkan ke dalam api neraka Jahannam, yang semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, kemudian beliau menyebutkan, laqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabab masirihim hada, dan sungguh Allah azza dan sungguh Rasulullah alaihi salatu wasallam telah menjelaskan sebab kenapa mereka mendapatkan tempat kembali yang sangat buruk di dalam api neraka ini. Wahwa, dan sebabnya, annahum lam yukhlisu lillahi fi hadil a'mal allati tabdu linnasi annaha azimah. Sebabnya karena mereka tidak mengikhlaskan, tidak memurnikan untuk Allah di dalam mengamalkan amalan-amalan yang mulia ini, amalan-amalan yang dinilai oleh manusia bahwasannya amalan tersebut adalah amalan yang azimah, amalan yang sangat mulia, yang sangat agung. Tapi dia melakukannya tidak ikhlas. Walam yuridu biha wajhallah, dan dia tidak menginginkan dengan amalan tersebut untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal kanat maqasiduhum sayyi'atan wa aghraduhum fasidatan huwa hubbu tsana'i minan nasi wal madh wal itra. Bahkan tujuan-tujuan mereka, maksud-maksud mereka di dalam beramal tersebut adalah sayyi'ah, tujuannya adalah jelek, tujuannya adalah rusak, niatan-niatannya sudah rusak. Huwa hubbus sana, yaitu memiliki niatan dan tujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia, mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian dan sanjungan ataupun penghargaan, mendapatkan acungan jempol. Nah, itu yang dia inginkan. Dia tidak menginginkan wajah Allah. Dia tidak menginginkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia menginginkan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Nah, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah untuk kelanjutannya kita lanjutkan ba'dal isya, atau setelah salat sunnah ba'dal isya. Nah, wallah alam bisawab. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita beristirahat untuk melaksanakan salat isya.